Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah fi tasyahudin akhir du'aun ba'da ma dzukira kullihi. Disunahkan di dalam tasyahud akhir berdoa setelah melakukan semua rukun yang telah dijelaskan. Jadi semua rukun yang telah dijelaskan yang di kitab ini di istilahkan dengan madzukir itu isinya adalah tasyahud dan juga sholawat kepada Nabi. Jadi di saat sholat, seseorang setelah selesai membaca tasyahud dan sholawat, sebelum salam dia disunahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Dan berdoa ini tidak hanya terkhusus untuk doa yang berhubungan dengan akhirat, tetapi sunnah juga berdoa untuk urusan duniawi. Jadi boleh ya, boleh berdoa mengharapkan urusan-urusan dunia setelah selesai melakukan tasyahud dan sholawat kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya. Dan ini merupakan salah satu tempat yang memiliki potensi dikabulkan oleh Allah. Jadi ada beberapa tempat yang dimana di saat seseorang berdoa di waktu itu dia potensi doanya terkabul itu lebih besar, termasuk setelah tasyahud ini. Dan kesunahan ini hanya terkhusus untuk tasyahud yang terakhir saja. Wa amma tasyahudul awal fayukrahu fihi du'a'u libina'ihi ala tahfif. Jadi untuk tasyahud yang pertama tidak disunahkan berdoa setelahnya. Bahkan hukum berdoa setelah tasyahud awal itu hukumnya makruh. Alasan kemakruhan ini sama seperti alasan tidak disunahkannya bersolawat kepada keluarga Nabi, yaitu libina'ihi ala tahfif. Dikarenakan tasyahud pertama ini bangunannya adalah cepat. Jadi tahfif artinya ringan, yang dimaksud adalah cepat. Jadi karena tasyahud awal ini kesunahannya adalah cepat, maka tidak disunahkan berdoa setelahnya. Namun ada pengecualian, yaitu illa in faragha qabla imami. Kecuali jika yang sholat adalah makmum dan dia selesai membaca tasyahud awal sebelum imam selesai. Jadi makmumnya sudah selesai tetapi imamnya belum selesai. Untuk menunggu imam yang selesai membaca tasyahud, makmum disunahkan membaca doa. Jadi membaca doa di tasyahud pertama ini tidak disunahkan kecuali makmum yang selesai membacanya sebelum imam. Fayad'u hina'id. Maka makmum disunahkan berdoa di saat imamnya belum selesai membaca tasawuf awal. Wa ma'thuruhu afdol. Dan doa yang paling utama adalah doa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Wa akaduhu ma'aujabahu ba'dul ulama. Dan keutamaan yang paling kuat adalah doa yang diwajibkan oleh sebagian ulama, yaitu wa huwa Allahumma inni a'udzubika ila akhirih. Jadi doa ini menurut sebagian ulama hukumnya tidak sunnah tetapi wajib ya. Oleh karena itu doa ini pula yang paling baik, yang paling utama dan paling kuat untuk dibaca setelah melakukan tasyahud yang terakhir. Allahumma wahai Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu, min adzabil qabri, dari siksa kubur, wa min adzabin nar, dan dari siksa neraka, wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah kehidupan, wal mamati, dan fitnah kematian, wa min fitnatil masihid dajjal, dan juga berlindung dari fitnah al-masih, yaitu dajjal. Jadi disunahkan membaca doa ini setelah tasyahud dan selawat kepada Nabi di tasyahud yang terakhir. Wa yukrahu tarkuhu, dimakruhkan meninggalkan doa setelah tasyahud akhir. Wa minhu, termasuk dari doa yang disunahkan, yang diriwayatkan dari Nabi adalah Allahumma firli ma qaddamtu. Ya Allah, ampunilah semua dosa yang telah aku lakukan, yang sudah dahulu, wa ma akhartu, dan doa yang aku, dan dosa ya, dosa yang aku akhirkan. Wa ma asrartu, dan dosa yang aku sembunyikan, aku rahasiakan, wa ma alantu, dan dosa yang aku perlihatkan. Alantu ini artinya dosa yang dilihat oleh orang lain. Wa ma asraftu, dan apa-apa yang aku melewati batas. Jadi asraftu ini artinya adalah jawastu bihil hadda, melewati batas ya. Batas dalam arti aturan-aturan Allah. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan juga dosa-dosa yang engkau lebih tahu daripada diriku. Antal muqaddim, engkau adalah zat yang dahulu, yang awal, wa antal muakhir, dan engkau adalah zat yang terakhir. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau. Rawahuma Muslim, dua doa yang telah dijelaskan, keduanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa minhu aidon, termasuk dari doa yang disunahkan juga adalah Allahumma inni zalamtu nafsi. Allahumma, wahai Allah, inni zalamtu, sungguh aku telah berbuat zalim. Inni zalamtu nafsi, sungguh aku telah berbuat zalim atas diriku. Zulman kabiro, dengan kezaliman yang besar. Kathiro, kezaliman yang banyak. Wala yakfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Fakfirli magfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan ampunan darimu. Innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengampuni dan zat yang maha mengasihi. Rawahul Bukhari, doa yang terakhir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ketiga doa yang ditulis di dalam Fathul Mu'in, ini yang dua pertama tadi diriwayatkan oleh Muslim, dan yang terakhir diriwayatkan oleh Bukhari. Wa yusannu ayyan kusso du'a'ul imami an qadri akoli tasyahud wa sholati ala nabi. Khusus bagi makmum, bila dia melakukan kesunahan berdoa setelah tasyahud akhir, dia disunahkan untuk meringkas doa. Meringkas doa dalam arti tidak lebih dari kadar bacaan tasyahud dan bersolawat kepada Nabi. Karena seperti halnya keterangan yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa seorang di saat dia menjadi imam sholat, itu kesunahannya mempercepat ya. Kesunahannya sholatnya tidak lama. Karena memang makmum itu memiliki kesibukan yang berbeda-beda. Kecuali kalau memang makmumnya hanya sebagian orang yang terbatas dan semuanya telah rela dengan panjang sholat yang dilakukan oleh imam. Jadi termasuk kesunahan imam adalah doa yang diucapkannya setelah tasyahud itu disunahkan untuk kurang dari kadar minimal tasyahud dan sholawat kepada Nabi. Qala sayyiduna tukrahu sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da athiyati tasyahud. Ibnu Hajar berkata bahwa bersolawat kepada Nabi Muhammad itu hukumnya makruh setelah doa tasyahud. Jadi kalau kesunahan yang umum, mengucapkan solawat kepada Nabi itu disunahkan sebelum dan sesudah berdoa. Jadi kalau kesunahan yang umum sebelum berdoa itu kesunahannya adalah mengucapkan hamdalah dan sholawat, dan setelah berdoa juga sama mengucapkan hamdalah dan sholawat. Namun terkhusus doa yang dilakukan setelah tasyahud akhir itu menurut Ibnu Hajar tidak disunahkan bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun doa ini adalah doa yang umum yang boleh berdoa untuk dunia maupun akhirat, tetapi doa yang ada di tasawuf akhir ini berbeda dengan doa yang lain dalam hal setelahnya tidak disunahkan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa tsani asyaraha wallahu a'lamu bisawab.